Para peserta dan para pendengar sekalian yang terhormat, kini kita sampai kepada lagu yang ketiga yang dikenal dengan nama Hijaz. Lagu Hijaz ini terbagi juga dalam beberapa variasi, yang diantaranya adalah Hijaz Asli, kemudian Hijaz Kar, kemudian Hijaz Kur dan Kar Kur. Berikut ini kami akan menyampaikan sebuah tausyih, di mana sebenarnya tausyih tersebut merupakan gabungan yang diambil dari beberapa tausyih, sehingga dalam tausyih ini sudah mencakup beberapa variasi lagu tersebut, dari mulai Hijaz Asli sampai kepada Hijaz Karkut. Marilah kita dengarkan bersama dan kita coba bersama tausyih daripada Hijaz. Ya wardatan. Kita coba bersama. Satu. Ya wardatan. Wasqalli ya di mutillatan. تجري بوجه ذات خطر عطرا الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا من لدنه عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا من لا يا من سمى السماء itu tausyih daripada Hijaz. Pada bait yang pertama, ya wardatan, di sana terdapat Hijaz Asri. Kemudian pada bait yang lain, ya man, di sana terdapat Hijaz Kar. Hijaz apa? Kar. Kemudian pada akhir dari bait itu terdapat Hijaz Kur. Pada kalimat wadana adalah Hijaz Kar Kur. Baiklah, saya coba satu persatu, dari mulai Hijaz Asli. Ya wardatan. Coba di antara Anda ada yang ingin mencoba? Ya wardatan wastari ya dimutillatan tuzri bi wajhi zati khadrin. Bagus. Yang lain? Ya wardatan wastari ya dimutillatan tuzri bi wajhi zati khadrin. Ini adik-adik kita yang kecil, coba. Ya wardatan wastari ya dimutillatan tusri bi wajhi zati khadrin. Allahu zada. Ya, sama-sama. Allahu zada Muhammadan ta'zima wahabahu fadlan min ladun wa'mima sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Hijaz Kaf. Ya man samas'ab'ad طباق من العلا. جوبا yang lain. Ya man samas-sama qaminalla. Ya, sama-sama. Ya Hijaz Kar. Ya. Hijaz apa? Kar. Kemudian Karkurnya begini. Wadana wa kallama rabbahu wa tasharafa. Coba. Tu dua. Coba. ودنا وكلم ربه وتشرف. Yes, Karkur. Masih ada bait yang lain? Antal ladzi wati albisat bina'lihi wa bi khalai fi turi Musa kullifa. Coba. Antal ladzi wati albisata bina'lihi wa bi khalai bi turi Musa. Ini perlu dengan nada rendah. Ini yang disebut dengan Hijaz Kur. Para peserta dan para pendengar sekalian yang saya hormati, baiklah kita coba kita terapkan dalam ayat berikutnya. Ya, ya wardatan, ya, ya, ya. Misalnya, kita terapkan dalam surah Ar-Rahman yang merupakan kelanjutan daripada lagu sebab tadi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba adik kita ini yang kecil-kecil. Bami ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Coba. Bami kita coba semua sekali lagi Hijaz asli. Bani ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Sekarang Hijaz ka. Ya man. Nadanya begitu ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i تكذبان. أولا رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Coba lagi. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma Ya. Ada yang lain? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaliban. Iya. Kita coba sekali lagi bersama-sama. Jazz Cup. Selanjutnya adalah Hijaz Karkur. Fambi ayy ala irabbikuma tukaziba. Ya, itu adalah Hijaz Karkur. Dicoba. Bagus sekali. Iya. Kita ulang sekali lagi bersama Hijaz Karku. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah para peserta dan para pendengar, Hijaz dengan beberapa macam daripada cabang, Hijaz asli, Hijaz kar, dan kar kur. Dengan demikian selesailah Hijaz dan kita pindah lagi kepada lagu Ras. Para pendengar sekalian, sebelum kita memasuki lagu Ras, saya pikir akan lebih baik kalau pada kesempatan kali ini kita mendengarkan terlebih dahulu ulangan pelajaran dari awal sampai kepada lagu Hijaz. Kesempatan kali ini, rekan anda Cut Misni akan membacakan surah Ar-Rahman dari Bayati sampai kepada Hijaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati asli qarar. Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Bayati asli nawa. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Selanjutnya Bayati Syuri. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. بَيَّاتِ حُسَيْنِ. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Berikutnya masih Bayati Husaini. Kemudian Bayati asli jawab. Kemudian Bayati Syuri jawabul jawab. Wal habzu Selesailah bayati. Kemudian pindah kepada lagu soba, soba asli. Kemudian jawab sabar. Kemudian lagi jawab soba ma'al ajam. Selanjutnya jawab soba ma'al bastanjar. Kita pindah kepada Hijaz. Silakan. Iya, itu Hijaz asli. Kemudian Hijaz kar. Setelah itu, Hijaz Karkut.